الفلاح جل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وعلى آله وسلم أما بعد telah lalu nasihat dari Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu ta'ala dalam lamiah beliau yaitu anjuran targhib untuk sifat iffah tidak meminta-minta kepada manusia dan merasa cukup dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, bahkan lebih dari cukup, yaitu memberi. Jadi sifat memberi ini adalah lebih daripada sifat qanaah. Kalau qanaah adalah sifat cukup, merasa cukup, tapi kalau sampai memberi, maka ini adalah lebih daripada sebatas merasa cukup. Mana pensilmu? Tak bawa. Besok lagi bawa pensil sama bawa buku. Robek sini, Bi. Sini. Jangan dekat-dekat. Kemudian Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala melanjutkan nasihat beliau dengan bait syair yang termasuk ini adalah termasuk bait yang terindah di dalam lamiah Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala, dari sisi makna, dari sisi lafaz. Qala Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala, alaik perhatikan. Mulku Kisra anhu tughni kisratun wa anil bahri jtiza'un bil washal. Mulku Kisra, dalam sebagian riwayat dibalik tughni anhu, dan itu lebih aula karena anhu muta'alik dengan tughni, dan rutbahnya muta'alik itu di belakang muta'alak. Rutbahnya huruf jer itu berada di belakangnya muta'alaknya, sebagaimana dalam ta'liq nomor 1 itu, mulku Kisra tughni anhu, dan itu lebih enak dan lebih mudah untuk dibaca. Tinggal nanti secara hukum arut timbangan puisi apakah lulus ataukah tidak, karena puisi itu memiliki timbangan, memiliki peraturan, namanya ilmu arut. Apakah harokat sukun dan harokat bunyinya itu, ketukannya sesuai dengan timbangan syair ataukah tidak, ini dalam ilmu arut. Mulku Kisra tughni anhu kisratun wa anil bahri jtiza'un bil washal. Mulku Kisra, kerajaan Kisra. Mulku artinya kerajaan. Kisra adalah kaisar Persia. Kisra adalah sebutan bagi raja Persia. Seluruh raja-raja Persia disebut dengan Kisra. Persia itu di Iran. Adapun kerajaan Rum, Romawi di Italia sana, namanya Kaisar, pakai kof, Kaisar, kaisar. Paham? Jadi Kisra itu adalah sebutan raja-raja di Persia, namanya Kisra. Sebagaimana di Mesir namanya Firaun. Ada Firaun 1, ada Firaun 2, ada Firaun 3. Faro'inah namanya. Jadi kalau di Persia itu namanya Kisro, Kaisar Persia itu namanya Kisro. Kalau Kaisar Romawi namanya Kaisor, pakai Kof, Ya, Sot, Ro, Kaisor. Dan dahulu di zaman Rasulullah SAW, kerajaan yang kuat yaitu Kisro dan Kaisor, Hirokel dan yang semisalnya. Kerajaan Kisro sebenarnya telah mencukupkan atau sudah mencukupkan darinya itu hanya kisrotun, sepotong roti. Kisrotun artinya sepotong roti. Dan ini termasuk dalam ilmu balaghah, ini namanya jinas. Kata yang mirip tapi maknanya berbeda. Ini namanya jinas. Ada yang jinas tam dan ini termasuk jinas yang nakis karena beda di belakangnya itu. Satunya kisrotun, satunya kisro. Beda di alif sama beda di ta. Seandainya sama semua, ini namanya jinas tam. Satu jenis yang sempurna. Seperti genteng dan genting. Ini juga jinas dalam bahasa Indonesia namanya homonim. Satu kata yang memiliki beberapa makna yang berbeda dalam bahasa Indonesia namanya homonim. Kalau beberapa kata dan memiliki makna yang serupa namanya sinonim. Kalau kata yang berlawanan maknanya namanya antonim. Ini beberapa istilah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab juga sama, ada. Jadi seperti kata genting dengan kata genteng. Ini hampir mirip, tapi maknanya beda. Tahu dengan tahu. Ini sama maknanya. Bunyinya sama tapi maknanya beda. Satunya tahu, tempe, satunya tahu, mengetahui. Ini kalau disusun dalam satu kalimat, ini termasuk sesuatu yang bagus. Karena memiliki kata-kata yang serupa tapi maknanya enggak sama. Itu. Jadi jinas dalam bahasa Indonesia namanya homonim. Nanti ada homofon, ada homograf. Kalau dalam bahasa Arab ada jinas tam dan ada jinas nakis. Ini termasuk jinas nakis karena kisro sama kisrotun beda alif dan beda ta. Seandainya sama semuanya, maka ini namanya jinas tam. Seperti dalam surat wa yauma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah. Sama-sama sa'ah, tapi satunya artinya hari kiamat, satunya artinya cuma waktu sebentar. Itu namanya jinas. Karena itu bait syair ini termasuk bait syair yang sangat bagus, yang sangat indah. Karena dari sisi lafaz ia mencakup jinas dan dari sisi makna ia juga mengandung makna yang amat dalam. Seluruh kerajaan Kisro sebenarnya semuanya itu cukup sebenarnya dengan cuma satu potong roti. Bayangkan kerajaan yang segitu luasnya dengan kemegahan dan kemewahan yang ada di dalamnya, gemerlap dunia yang ada di dalamnya, sebenarnya itu sama dengan sepotong roti. Podo wae asline, sebenarnya sama, tinggal hati yang menyikapinya. Tinggal hati yang bagaimana hati itu menyikapi. Kalau hatinya memiliki kekayaan, maka sama saja, dia cuma punya sepotong roti itu juga sama. Dia juga seperti merasa seperti raja sudah. Begitu juga memiliki kerajaan, memiliki perbendaharaan dunia. Kalau hatinya merasa kurang, ya tetap kurang, sama saja. Sebenarnya itu hati. Sebenarnya letak kekayaan dan kemiskinan itu ada di dalam hati. Adapun kekayaan perbendaharaan dunia, sebagaimana kata Imam Ibnul Wardi, satu kerajaan seluruhnya itu sebenarnya telah cukup darinya, itu dengan sepotong roti saja. Anak-anak, ayo belajar. Masuk sini, jangan di situ. Ayo virus. Dan ini adalah sebagai lanjutan dari nasihatnya beliau sebelumnya. Jadi semua bait syair ini bersambung. Kenapa Al-Imam Ibnul Wardi memerintahkan, menganjurkan untuk memberi dan melarang untuk meminta-minta. Karena sebenarnya manusia itu sudah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa minta-minta? Banyak sedikit itu sebenarnya sama, tinggal bagaimana hati itu mensikapi. Paham? Jadi ini adalah alasan dari nasihat beliau sebelumnya. Jadi buat apa minta-minta? Wong kerajaan Kisra seluruhnya itu sebenarnya itu sama saja dengan sepotong roti. Tughni anhu, telah mencukupi darinya. Nah ini fi'ilnya mudhari', maka diartikan sedang. Artinya sebenarnya kerajaan Kisra seluruhnya itu tercukupi hanya dengan sepotong roti. Wa anil bahri ijtiza'un bil washal. Ijtiza' adalah dari kata-kata ajza'a yujzi'u, mencukupi juga. Tapi ala wazan ifta'al, yaitu merasa cukup. Ajza'a mencukupkan, ijtaza'a, ijtaza'a artinya merasa cukup. Jadi sama. Ijtiza'un adalah fa'il dari tughni yang mahdhuf. Jadi di situ juga wa tughni anil bahri ijtiza'un bil washal. Jadi susunannya sebenarnya itu wa tughni anil bahri ijtiza'un bil washal, dan mencukupi sebenarnya dari lautan seluruhnya itu hanyalah perasaan cukup, merasa cukup bil washal. Washal itu adalah sisa-sisa air tetesan dari dedaunan yang ada di gunung-gunung. Itu namanya washal, atau diartikan embun. Cuma kalau embun kan hasil air yang terhasilkan dari perbedaan suhu di dedaunan, yang di rumput-rumput. Biasanya kalau masih pagi diambil gini kan ada airnya, itu namanya embun. Tapi kalau washal itu adalah sisa-sisa hujan. Biasanya kalau hujan nanti di pohon ada sisa-sisa air, terus kalau di dret gini jatuh airnya, itu namanya washal. Cuma beberapa tetes saja, washal itu hanya beberapa tetes air. Jadi dari lautan itu sebenarnya sudah cukup digantikan oleh beberapa tetes air. Kebutuhan manusia itu hanya untuk menutup dahaga. Buat apa sampai meminum seluruh lautan? Wong kebutuhannya cuma untuk menutup dahaga, hanya untuk membuntu dahaga, dan dahaga itu akan hilang cukup dengan washal, yaitu tetesan-tetesan air, sisa-sisa hujan. Bahkan apabila kalau seseorang terlalu banyak di dalam air, maka ia akan tenggelam. Jadi buat apa mencari banyak? Luapan air laut ini justru akan menenggelamkan seseorang, tidak akan menutupi dahaganya. Air lautan justru akan menenggelamkan. Karena itu bait syair ini sangat bagus sekali, di mana Al-Imam Ibnul Wardi memberikan hakikat dari sifat qanaah, merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit. Karena hakikatnya sama. Sesuatu yang banyak sama sesuatu yang sedikit itu hakikatnya sama. Kerajaan Kisra dengan seseorang yang cuma memiliki sepotong roti, bisa jadi yang memiliki cuma sepotong roti itu lebih bahagia. Demikian juga air lautan. Ini adalah dalam ilmu balaghah ini namanya tasybih, atau dalam bahasa Indonesia namanya metafora, yaitu penyerupaan atau meminjam kinayah. Kalau dalam ilmu bahasa Indonesia ada namanya majaz. Walaupun kita dalam akidah kita tidak menerima majaz dalam bahasa Arab, tapi kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu ada namanya majaz. Kamu adalah singa, ini adalah majaz, metafora. Jadi ini adalah ungkapan lautan, ini dipakai oleh Al-Imam Ibnul Wardi dari perbendaharaan dunia. Buat apa seseorang mencari air sampai seluas lautan, kalau memang hanya tetesan-tetesan, sisa-sisa hujan itu sudah cukup untuk menutup dahaganya. Buat apa? Adapun i'rabnya, maka mulku Kisra, mulku mubtada, wa huwa mudhaf. Kisra mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddarah man amin duriha ta'dzur. Karena isim maksur Kisra anhu muta'alliq dengan tughni. Tughni fi'il mudhari' marfu'un li tajarrudi 'anil nasibi wal jazim. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddarah man amin duriha istiqal. Wa fa'iluhu dhamirun hiya. Wa fa'iluhu kisrah. Afwan, fa'ilnya adalah kisrah. Kisrah yang belakang itu. Tughni anhu kisratun. Kisrah sebagai fa'il marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhamma adh-dhahirah. Wa 'anil bahri. Wa 'anil bahri an di sini muta'alliq dengan sesuatu yang mahdzuf yaitu wa tughni 'anil bahri. Ijtiza'un, ijtiza' adalah fa'il dari fi'il yang mahdzuf tadi, tughni tadi. Karena ataf itu juga alat takdir takraril amil. Ataf ja'a zaidun wa amrun. Maka wa amrun itu juga wa ja'a amrun. Ala sebagian madhab. Ijtiza'un sebagai fa'il dari tughni yang mahdzuf. Bilwasyal. Bilwasyal adalah muta'alik dengan ijtiza'. Bukan dengan tughni. Bilwasyal adalah muta'alik dengan ijtiza'. Wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi al-kasra al-muqaddarah mana amin duhuriha harakatu asy'ir. Itu jadi faham makna bait syair ini. Mulku kisra tughni anhu kisratun wa anil bahri jtiza'un bil washal. Bait syair yang sangat bagus sekali. Nasihat dari al-Imam Ibnul Wardi bahwasannya kerajaan Kisra dan Kisra ini hanya sebatas sebagai pinjaman saja. Baik itu kerajaan Kaisar, kerajaan siapa saja, itu sebenarnya telah mencukupkan darinya sepotong roti. Dan sepotong roti itu adalah ungkapan yang sangat-sangat sedikit, mosok cuma sepotong roti. Kisratun, sesobek roti. Sepotong roti. Enggak ada lauknya, cuma roti tok, enggak ada lauke. Iku wis padha wae sakjane, sakjane. Kata Imam Ibnul Wardi. Versi orang yang zuhud, versi orang yang qanaah, sepotong roti itu sudah cukup mencukupi dari kepemilikan seluruh raja Kisra. Ini kalau levelnya sudah tinggi, kalau kita ya enggak kuat. Cuma punya sepotong roti, imannya kita masih lemah. Enggak kuat. Wa anil bahri jtiza'un bil washal. Ini juga washal, ini juga ungkapan yang sangat indah. Karena menunjukkan sangat sedikit sekali, secukupnya saja. Lautan itu sebenarnya tergantikan dengan tetesan-tetesan hujan gitu. Tughni anhu itu mengartikannya secara bahasa bagusnya, secara bahasa puisi itu tergantikan. Kerajaan Kisra dapat tergantikan dengan sepotong roti. Dan luasnya lautan tergantikan dengan tetesan-tetesan sisa hujan. Qala Asy-Syaikh Yahya hafizahullahu taala lillahi darru hadzan nadhimi. Lillahi darru ini adalah termasuk sighah ta'ajjub yang samai. Orang Arab uslub Arabiyah di dalam kagum ini memiliki beberapa uslub. Ada yang kiasi dan ada yang samai. Kiasi itu bisa dikiaskan. Wazannya ada dua. Ma'af alah sama af'il bih. Ini bisa pakai seluruh fi'il. Ma'ahsanah, ma'ajmalah, ma'aksoroh, ma'atwalah. Makanya kiasi, boleh dikiaskan. Dan di sana ada yang samai, yaitu terdengar dengan konteks seperti itu. Di antaranya adalah lillahi darru ini. Lillahi darru ini artinya pujian. Makanya bait syair ini dipuji Syekh ya pakai lillahi darru. Lillahi darru ini termasuk pujian tingkat tinggi kalau dalam bahasa Arab, lillahi darru. Kepada Allah Subhanahu wa taala lah kebaikannya. Kebaikan si Nadim ini. Biasanya lillahi darru ini di i'rab sebagaimana susunan mubtada khobar. Darru adalah mubtada muakhir. lillahi sebagai muta'alliq dengan khobar mahdzuf. Kemudian setelah daru biasanya mudhof ilaih, maka hadza di sini mudhof ilaih. Biasanya lagi ada tamyiznya lillahi daruka farisan. Sungguh bagi Allah kebaikanmu sebagai seorang penunggang kuda. Farisan irobnya itu tamyiz. Lillahi daruka nadiman. Sebagai seorang perangkum puisi. Lillahi daruka apalagi toliban. Di irob sebagai tamyiz biasanya. Dan ini adalah pujian orang Arab. Lillahi daru. Daru diperselisihkan oleh para ahli bahasa. Ada yang mengatakan daru ini artinya adalah amalan soleh, amalan baik, kebaikanmu. Ada yang mengatakan, dan Syekh Yahya sendiri dahulu saya mendengar beliau memilih daru ini artinya adalah air susu ibu. Jadi orang Arab itu kalau memuji sesuatu, mereka akan memuji asalnya. Dan asal semua orang adalah dari air susu ibunya. Kalau kamu adalah orang bagus, kamu adalah orang pintar, kamu orang cerdik, sing terpuji itu air susunya ibumu, bukan kamu. Karena kamu itu dibesarkan oleh air susunya. Mafhum? Orang Arab itu kalau memuji sesuatu, mereka akan memuji asal muasalnya. Dan asal muasal dari segala kebaikan seseorang di dunia ini adalah dari air susu ibunya. Maka mereka kalau memuji sesuatu, mereka akan memuji air susunya. Itu dar. Ad-daru artinya air susu. Air susu ibu. Adapun dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala lillahi, ini karena orang Arab kalau memuji maka mereka akan menisbahkan kepada Allah karena Allah adalah mansyaul ajaib. Allah adalah sumber dari segala keajaiban. Allah adalah sumber dari segala keindahan, maka dinisbahkan kepada Allah. Ini adalah termasuk sighah ta'ajjub yang paling tinggi, lillahi darruhu. Lillahi darru. Milik Allah lah kebaikan si nadhim ini. Ini adalah pujian. Jadi bait syair ini Syekh Yahya sendiri memuji. Karena memang bagus sekali bait syair ini, artinya sangat dalam. Bagaimana seluruh kerajaan Kisra cuma tergantikan dengan sepotong roti. Bagaimana lautan yang segitu luasnya dengan airnya yang meluap-luap tergantikan dengan hanya beberapa tetesan air hujan. Subhanallah. Karena itu betul Syekh Yahya mengatakan lillahi daru hadzan nadhimi. Alangkah indahnya dan milik Allah Subhanahu wa taala kebaikan si nadhim ini, perangkum puisi ini. Sahih kata Syekh Yahya, betul. Kama yaqul, sebagaimana persis apa yang beliau ucapkan rahimahullah. Jadi dikuatkan lagi bait syair ini betul, padha persis memang seperti itu hakikatnya. Sama seperti apa yang beliau katakan. Bidok miyah bil miyah. Kalau kata orang Arab 100% itu miyah bil miyah. Miyah bil miyah. Mafhum? Khamsin bil miyah itu 50%. Kalau miyah bil miyah itu 100%. Sahih kama yaqulu rahimahullah. Betul apa yang beliau rahimahullah katakan dalam bait syair ini. Fadunya mataun zailun. Maka dunia ini adalah perhiasan yang fana. Zail, zala, yazulu, akan hilang. Fadunya mataun zailun. Maka dunia ini adalah perhiasan yang akan hilang. Idza matal insanu malladhi yatba'uhu. Apabila seseorang itu meninggal, apa yang sekiranya nanti akan mengikutinya? Orang kalau mati itu diikuti oleh apa? Perhatikan aja kuya, kalau kuya tak suruh keluar. Ini perhatikan agak mundur. Situ. Kalau orang mati itu diikuti oleh apa? Apa, Mat? Orang mati itu diikuti oleh apa, Mat? Biasanya yang ikut ke kuburan itu apa saja biasanya? Kawannya. Terus? Apa lagi? Masa gak pernah lihat orang mati? Apa, Fit? Yang ikut ke kuburan biasanya apanya? Perhatikan, makanya perhatikan. Kalau enggak tahu perhatikan, lihat. Idza matal insanu malladhi yatba'u. Jadi dunia ini semuanya adalah fana. Dunia ini kalau enggak dia itu meninggalkan kita, maka kita yang akan meninggalkan dunia itu cuma dua itu tok wis. Dunia itu kalau enggak dia yang meninggalkan kita, maka kita yang akan meninggalkannya. Pilihan cuma satu dari dua pilihan. Makanya dikatakan mataun zail, perhiasan yang akan hilang. Kalau tidak dia duluan yang meninggalkan kita, pergi meninggalkan kita, maka kita yang akan pasti meninggalkannya. Satu dari dia atau kita yang akan pergi terlebih dahulu. Idza matal insanu mal ladzi yadba'u, apabila seseorang mati, apa nanti yang akan mengikutinya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadisnya Anas bin Malik ini. Ini adalah hadisnya Anas bin Malik, muttafaqun alaih. Yadba'ul mayyita thalathatun, akan mengikuti seorang yang mati itu tiga hal. Perbedaan antara mayyit dengan maitun. Maitun pakai sukun dengan mayyitun pakai tasdid, itu ada bedanya. Dalam Al-Qur'an ada innaka mayyitun, dan di dalam Al-Qur'an ada awamankana maitan. Kalau maitun itu adalah bangkai, sudah bangkai, sudah mati. Kalau mayyitun ini biasanya dipakai untuk baru mati atau mau mati. Jadi kalau sudah mait, maitun, maitatun ini bangkai. Kalau pakai sukun itu bangkai, sudah mati. Kalau pakai tasdid ini baru mati atau mau mati. Yadba'ul mayyita thalathatun, akan mengikuti seorang yang mati. Karena di sini pakai mayyit karena diibarokan bagi semua orang yang akan mati. Semua orang yang akan mati akan diikuti tiga hal. Ahluhu, pertama keluarganya. Pasti yang ikuti keluarganya, mat. Masuk keluarganya kak melok nang kuburan. Diterno kancane tok ngono. Keluarganya enggak ada yang ikut. Pasti yang paling pertama adalah ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, ahlu itu mencakup juga teman, kerabat. Wa malu, dan hartanya. Hartanya adalah dari kafan dan juga kapas dan juga harta-hartanya yang lain dibawa oleh keluarganya biasanya. Wa amaluhu, dan amalannya. Fayarji'u itsnani, maka yang dua itu kembali pulang. Keluarganya enggak mungkin nunggu di kuburan. Enggak mau keluarganya nunggu di kuburan. Walaupun itu bapak nih, walaupun itu anaknya, enggak ada yang gelem. Enggak ada yang mau nunggu di kuburan. Wa maluhu, dan juga hartanya juga enggak akan ada yang di situ. Kecuali orang-orang, biasanya orang-orang Cina dikubur kalau punya motor mahal, dikubur pakai sak motore. Kalau punya mobil dikubur sak mobile. Jadi dikasih bensin sekalian, kok enggak diakakno sisan, enggak no SIM sekalian. Itu khurafatnya mereka, biasanya dibawakan motor, dibawakan rumah, dibawakan perhiasan supaya dipakai di sana katanya. Diguyoni sama orang-orang, kok enggak dikakno helm sisan. Engko nang dikono ono polisi. Sekadung khurafat di khurafat nosisan. Fayarjiznani ahluhu wa maluhu, hartanya dan juga kerabatnya akan pulang. Waya beko wahidun, dan akan tersisa satu, yaitu amaluhu. Maka yang menemani seseorang di dalam kubur, terhimpit di dalam perut bumi, hanyalah amalan. Kalau amalannya baik, maka dia akan ditemani oleh sebaik-baik pendamping. Kalau amalannya buruk, maka dia akan ditemani oleh seburuk-buruk pendamping. Maka pilihlah mulai dari sekarang pendamping kematian, pendampingmu di dalam kuburan. Dan di dalam kubur itu lebih lama daripada di dunia. Di dalam kubur itu lebih lama daripada di dunia. Kalau di dunia saja kita cuma mentok paling 80 tahun kalau memang itu full, atau 90 tahun, jarang, 100 tahun lebih langka lagi. Itu kita milih pendamping hidup yang bagus sebisa mungkin. Maka untuk di dalam kubur, kalau bisa carilah pendamping yang lebih bagus lagi. Dan untuk di akhirat lebih bagus lagi karena itu lebih panjang. Karena itu ikhwan, tidak akan ada yang dibawa mati kecuali hanyalah amalan. Adapun harta, keluarga sebanyak apapun, semega apapun, ini enggak ada yang dibawa mati, enggak ada yang dibawa mati. Walaupun orang-orang kufar mereka menaruh hartanya di sampingnya atau di kubur, enggak manfaat. Enggak iso terus mobil dinyalakan di sana, enggak bisa. Itu pun enggak dibawa namanya. Itu cuma ikut dikubur tapi enggak dibawa namanya. Enggak dibawa ke alam barzakh, enggak bisa. Ya, tetap enggak ada yang bisa, harta itu dibawa ke alam barzah itu enggak ada yang bisa. Yang ikut sampai ke alam barzah cuma harta. Cuma meneng kabeh kok ono sing ngelingno. Cuma apa? Cuma amalan. Cuma amalan. Karena itu ikhwan, dunia ini adalah mata'un za'il. Karena itu banyak sedikit itu semuanya sama, kata Imam Ibnu Al-Wardi. Semuanya sama. Maka tidak perlu seseorang di dalam kehidupan dunia ini menggebu-gebu mencari sesuatu yang tidak pada kekuatannya, tidak pada jangkauannya. Karena semua itu hakikatnya tidak ada yang dibawa mati. Karena itu selain bekal mati, semuanya itu cukup sebagai pengalaman saja, enggak perlu banyak-banyak, enggak perlu menggebu-gebu. Yang penting pernah sudah gitu aja. Karena dunia ini enggak ada yang dibawa mati. Maka di dalam kehidupan dunia ini enggak perlu engkau menangisi dunia. Enggak perlu engkau mencucurkan air mata gara-gara hilangnya dunia dari tanganmu. Menemukan sesuatu dan akhirnya kehilangan lagi, itu adalah sifat fana dunia ini. Jadi enggak perlu ditangisi. Di dunia ini sudah biasa menemukan sesuatu kemudian akhirnya kehilangan lagi. Dari harta, dari pekerjaan, dari teman, dari keluarga. Itu sudah sifat fana dunia ini. Karena itu selain yang dibawa mati, selain amalan, enggak perlu ditangisi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ibnu Adam. Ini dari hadisnya Abdullah ibnu Syikhir, riwayatnya Imam Muslim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min hadithi Abdullah ibni Asy-Syikhir inda Muslim. Yaqulu ibnu Adam, anak Adam nanti akan mengatakan, mali mali, hartaku hartaku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Wahai anak Adam, kenapa engkau masih mencari hartamu? Bukankah wahal, hal di sini termasuk pendapatnya Imam Ibnu Hisham di dalam Mughni Al-Labib, bahwasanya termasuk adatut takrir adalah hal. Karena tidak ada yang menyebutkan dari kalangan ulama nahwu sigoh takrir atau adawatu takrir, mereka cuma bilang hamzah. Wa illa al-imam ibn Hisham di dalam Mughni al-Labi menyebutkan bahwasanya hal itu juga termasuk adawatu takrir. Sebagaimana hal ata lal insani hinu minat dahri. Di situ bukan ingkari, bukan istifham, tapi adalah takrir. Sebagaimana di sini juga wahal laka, wahal laka ya bena Adam mimmalika illa ma'akal. Bukankah wahai anak Adam, hartamu itu adalah kecuali yang engkau makan dan engkau sudah habiskan, itulah hartamu. Wa aulabista fa'ablaita, atau yang sudah engkau pakai kemudian engkau biarkan ia lapuk. Abla itu lapuk atau sampai sobek, sampai hilang pokoknya, sampai habis. Abla itu adalah sifat bagi pakaian yang sudah habis, rapuh, lapuk. Demikian juga jasad mayit dikatakan abla, bala, menjadi bila, menjadi tanah ketika sudah rapuh. Au tasaddaqta fa amdaita, atau yang telah engkau infakkan, telah engkau belanjakan, kemudian engkau biarkan berlalu. Lah terus apa meneh? Hartamu ya itu. Adapun harta yang tersisa itu bukan milikmu. Bahkan belum mati saja itu sudah menjadi bukan milikmu, itu sudah menjadi hak waris sudah. Maka apalagi yang kamu minta? Anak Adam nanti akan meminta hartanya, ya Allah hartaku, hartaku. Kata Allah, mana hartamu? Hartamu itu ya sudah kamu habiskan di dunia itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwasanya harta kita itu sebenarnya yang kita, harta hakikat harta kita itu yang sudah kita pakai, yang belum kita pakai itu bukan harta kita. Kamu punya uang miliaran juta, miliaran rupiah di bank, belum kamu pakai, itu bukan hartamu. Kalau kamu mati, itu langsung menjadi milik ahli waris. Makanya harta kita sebenarnya yang adalah yang sudah kita pakai. Entah itu dibelanjakan, entah itu disedekahkan, entah itu dibelikan baju, itulah hartamu sebenarnya. Yang kau manfaatkan yaitu. Adapun yang kamu simpan itu bukan hartamu. Makanya sebenarnya manusia ini pada enggak sayang sama hartanya. Kerja capek-capek mengumpulkan harta yang banyak dinakno wong. Karena sing digawe dhewe, saiki mau sing digawe dhewe iku. Rata-rata manusia ini hartanya dikasihkan kepada orang lain secara cuma-cuma. Yang dipakai sendiri itu jarang. Rata-rata dikasihkan kepada orang lain secara paksa, secara waris dan yang semisalnya. Yang dipakai sendiri itu sedikit. Makanya manusia itu sebenarnya enggak sayang sama hartanya. Duit dibuak-buak ambek manungsa iku sebenarnya. Dienakno wong enggak disayangi. Kalau sayang betul, maka dia akan pakai, maka akan dia tabung untuk akhiratnya. Akan ia tabung untuk masa depannya di akhirat. Itulah kalau seandainya manusia itu sayang. Apa di sini? Itu perumpamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu sebenarnya enggak sayang sama hartanya. Kalau seandainya dia sayang betul, dia akan tabungkan, dia akan infakkan. Karena itulah yang nanti akan bermanfaat di hari kiamat. Kalau yang disimpan, itu akan dikasihkan orang itu. Enggak disayang namanya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari hadisnya Jabir bin Abdullah. Yang terakhir ini adalah hadisnya Jabir bin Abdullah, riwayatnya Imam Muslim. Idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanah. Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, hendaknya ia memperbagus kafannya. Karena kafan inilah satu-satunya yang dibawa mati. Kafan inilah satu-satunya harta yang menemati di dalam kuburan. Ini cuma kafan sama kapas yang ada di dalam hidung dan telinga. Selain daripada itu, enggak ada yang dibawa mati. Kata para ulama, hendaknya fal yuhsin kafanahu bukan berarti suruh beli kafan yang mahal. Tapi min jinsi libasi fid dunya la afkhar wala ahkor. Tidak lebih mewah dan juga tidak lebih murah. Sebagaimana kafan, sebagaimana baju di dunia. Maka sebenarnya harta yang dibawa mati itu paling cuma kafan. Itu pun bukan hartane, roto-roto ditukokno anake, ya toh? Mana orang itu kemudian beli sendiri kafannya? Ini hanya beberapa orang saja yang memiliki keistimewaan, yang berani membeli kafannya sendiri. Kamu berani nyimpen kafanmu dari sekarang? Beli kafan terus disimpan di lemari ini nanti untuk pakai untuk ketika aku mati. Berani? Enggak seturu kok masih kafan wae. Jadi rata-rata manusia itu juga kafan itu loh dibelikan orang. Bukan beliannya sendiri, bukan pakai uangnya sendiri. Itu rata-rata sudah dibelikan keluarganya. Lah gitu aja kok harta dicari sampai mati-matian. Uang untuk beli kafan saja dia enggak mampu. Padahal itulah yang dia akan dia bawa mati. Kafan aja minta dibelikan orang kok. Buat apa cari harta sampai mati-matian? Padahal kafan itulah yang akan dia bawa ke dalam kubur. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaknya memperbagus kafannya. Idza kafana ahadukum akhah. Ini menunjukkan kafannya itu milik saudaranya. Idza kafana ahadukum akhah. Karena itu saya membawakan hadis ini. Dari tadi saya bingung, apa hubungannya iki ambek nasihat ini? Ternyata nah hubungannya adalah kafan itu loh. Dari saudara kita, bukan dari kita. Dari kerabat, dari saudara, dari teman. Itu. Ternyata ini adalah istidlal yang sangat dalam dari Asy-Syaikh Yahya Hafidzahullah taala. Dari tadi saya mencari apa hubungannya hadis ini dengan masalah qanaah. Ternyata harta seorang mayat tidak ada yang dibawa mati, bahkan kafan itu sendiri kebutuhannya ketika di dalam kubur itu saja punya kawannya. Itu saja dibelikan oleh saudaranya, enggak beli sendiri. Itu. Idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanah. Menunjukkan kafan saja dibelikan. Kafan saja dibelikan. Kalau kamu mau merasa cukup betul, mulai dari sekarang belian kafan. Ben gak ditukokno wong. Ayo, jal. Wani? Kalau memang kamu itu adalah orang yang merasa cukup dan enggak membutuhkan atau enggak mau merepotkan orang, beliau kafan dari sekarang boleh hukumnya. Mempersiapkan kafan itu hukumnya boleh. Kalau mempersiapkan kuburan hukumnya enggak boleh. Kalau mempersiapkan kafan boleh. Dang, belian kafan biar enggak merepotkan orang. Kamu nanti ketika mati merepotkan orang, minta belikan kafan, minta belikan sabun dan macam-macam. Beli sendiri dari sekarang. Beli banyak. Dunia saja mampu, masa beli kafan enggak mampu? Ya, kawan. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala, mulku Kisra tughni anhu kisratun minal khubz. Kisra sepotong minal khubz dari roti. Wa yastawi sahibul mulk wa adamuhu, dan dengan satu roti tadi sebenarnya sudah sama antara pemilik kerajaan ataupun enggak punya kerajaan, sama. Jadi min haizul haya, dari sisi kehidupan itu sama. Dari sisi kebutuhan itu sama. Yang membuat beda itu gengsinya. Dari sisi kebutuhan itu sebenarnya sama, yang membuat beda itu gengsinya. Gengsi itulah yang membuat manusia terbunuh. Sebenarnya semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kalau untuk kebutuhan hidup itu cukup, tapi kalau untuk gengsi hidup, untuk gaya hidup, kemauan hidup, enggak cukup. Waqad yaj'alullahu al-barakata li hadzal faqir, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada si fakir tadi, alladzi ya'kulul kisrata, yang cuma bisa memakan beberapa potong roti, cuma sepotong roti tadi. Terkadang lebih barokah daripada yang memiliki harta sebagaimana hartanya Raja Kisra. Wa yajidulaha ladzatan, dan seorang yang fakir tadi akan mendapati kelezatan dalam kesederhanaan dengan keluarga kecilnya yang penuh dengan bahagia. Wa yutihillahu sihhata, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kesehatan. Jadi yang punya harta banyak kadang lebih enggak sehat daripada yang cuma makan sepotong roti, itu lebih sehat. Wa ya'ishu mustarihan, dan dia akan hidup dalam keadaan istirahat, hidupnya tenang, adem ayem, tidak penuh dalam hidupnya, damai hatinya, damai, tidak penuh gejolak, pergolakan dan peperangan untuk mencari dunia, perebutan dalam mencari dunia. Para ulama mengibaratkan dunia itu seperti sampah yang di situ banyak lalat yang berkerumun dan juga ulat yang sedang berebut. Masa kamu mau ikut juga berebut? Karena itu ya'ishu mustarihan, hidupnya akan lebih tenang bersama keluarga kecilnya di gubuknya yang penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, bersama istrinya, bersama anaknya di dalam keluarga kecil yang penuh dengan kebahagiaan. Wa qad yadfa'u Allahu anhu amradan wa asqaman, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menepis darinya penyakit-penyakit dan juga mara bahaya. Asqam sama penyakit, amrad wa asqam, ini dua kata yang serupa, namanya sinonim. Wal akhir, sedangkan yang lain, si kaya tadi, ini kan si miskin. Si miskin hidupnya tenang, bahagia. Yo ono sing miskin gak karo-karuan polae, yo ono wae wong apa-apa karo atine. Apa-apa itu tinggal hatinya. Makanya zuhud itu di hati, enggak kelihatan. Kadang yang punya kemewahan itu dia juga zuhud. Kadang yang miskin juga jungkir walik mikir rino wengi sampai botak karena enggak punya harta, yo ada. Karena itu zuhud itu dalam hati. Enggak bisa dilihat dengan kekayaan atau dengan kemiskinan, zuhud itu dalam hati. Yang kaya enggak zuhud juga banyak, yang kaya zuhud juga ada, yang miskin zuhud juga banyak, yang enggak zuhud juga banyak. Wal akhir, sedangkan yang lain tadi, alladzi ma'asyuhumi wattuhum, yang dia hidupnya penuh dengan syuhum, lemak-lemak, daging-daging, makanan serba kecukupan. Wattuhum, kekenyangan, tuhum, ini pernah lewat dalam Jamiul Ulum. Mayadri illa waqad manahul atibba, tanpa ia sadari, mayadri, tanpa ia sadari, tiba-tiba saja dia telah dilarang oleh para dokter an ba'dil makulat, dari sebagian makanan. Wong sugih, orang kaya itu seperti itu. Kalau hidupnya tidak dia rem sendiri, maka dokter yang akan mengeremnya. Ini pasti sudah. Orang kaya itu kalau enggak mengerim dirinya sendiri, menahan dirinya sendiri dari makanan-makanan yang merusak, pasti dokter akan bilang, Pak, gak boleh makan ini, Pak, jangan makan ini, Pak, jangan makan ini. Pasti akan dilarang. Kalau orang miskin, yang kerjanya di sawah, los, semuanya los. Mau makan kerang, mau makan cumi-cumi, gak mempan penyakit. Karena dipakai untuk hidup melarat. Yaquluna lahu, para dokter tadi bilang, kif anil luhum, jangan makan daging. Wakif anil asal, jangan makan madu. Gak tahu saya kalau madu kenapa dilarang. Madu itu punya kandungan gula toh. Ya man? Oh no, kandungan gula nih. Bagi diabetes boleh? Gak boleh? Boleh kalau asli ya. Gak tahu kok kadang dilarang dari madu. Mungkin penyakit apa gak tahu. Gula biasanya. Asam lambung. Gak boleh makan madu kalau asam lambung. Gak boleh makan madu. Padahal madu itu mahal, enak. Wakifan kada wakada, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Dilarang kabeh, percuma di DO wake gak oleh. Mangane kon sego jagung ae. Kalau orang sudah kena diabetes, makannya tiap hari nasi jagung. Walaupun punya harta bermiliar-miliar rupiah gak kanggo duite. Cuma capek untuk membayar orang, capek untuk membayar dokter. Wa idza bihi haluhu mithlu hali dzalikal fakir. Tiba-tiba saja keadaannya sama dengan si fakir tadi. Padha wae. Si fakir tadi juga makannya juga nasi jagung. Si orang kaya yang punya bertriliun-triliun juga makannya juga sama nasi jagung. Karena satunya terhalang oleh penyakit, satunya terhalang oleh enggak punya duit sama. Padha wae, makane padha wae kata Imam Ibnul Wardi. Kerajaan Kisra tergantikan oleh sepotong roti. Ini sama saja sebenarnya. Jadi, wa idza bihi haluhu mithlu hali dzalikal fakir. Tiba-tiba saja, idza di sini adalah fujaiyah. Tadi saya sebutkan bagi para ummahat, idza itu ada 4 penggunaan. Dorfiyah, syartiyah, fujaiyah, satunya tafsiriyah. Ini di sini idza fujaiyah. Tiba-tiba saja keadaannya itu seperti keadaannya si fakir tadi. Wa yatamanna an yakuna fis sihhati mithlahu, dan kadang si kaya malah berandai dan berangan-angan dia itu berada pada kesehatannya si fakir. Kok iso ngono diijoti? Ijotan wae, kamu tak kei duitku, aku kei kesehatanmu. Kalau bisa seperti itu, kalau orang sudah benar-benar hidupnya ditimpa oleh rasa sakit, penyakit, uripe sakit wae, Masya Allah. Pengen ganti duit, ya wes yang penting sehat. Tapi ya keluargane emang gak ngeroleh. Oh coba, aku milih duit wae, sampean gering gak apa-apa. Keluarganya sih gak oleh. Kalau si sakit tadi pasti akan dia akan berandai-andai. Ijotan wes, aku kei sehatmu, kamu tak kei duitku. Sih gak oleh siapa? Keluargane, ojo, aku milih duitnya wae. Wae tamannan yakuna fi sihhati mithlahu. Perhatikan. Wa ba'dul athriya nadhara ila ba'din nas, sebagian miliarder. Al athriya itu orang kaya, miliarder. Melihat kepada sebagian manusia, wa huwa ya'kulul khubzal yabisa, yang dilihat tadi adalah manusia yang gelandangan, cuma memakan sepotong roti yang kering. Yaqtahu taqti'an wa bighairi idam, dan dia memotongnya dipotong walot. Ih, berat sekali. Dan tanpa ada bumbu. Idam itu adalah seperti sayur, ya fasolia, ya macam-macam, itu namanya idam. Bumbu roti, ada fasolia, ada sapsuka, itu namanya idam. Ada apa namanya, selali aku. Itu namanya idam, semua itu termasuk idam. Jadi cuma makan roti tok kering itu pun dipotong-potong secara berat. Fanadara ilahi ba'dul athriya, maka orang tadi yang sedang gelandangan yang memakan roti kering tadi dilihat oleh sebagian orang kaya. Wa asabahu bil ain, dan dikenai dengan penyakit ain, dikenai iri, gara-gara iri. Kok bisa orang kaya sampai iri pada orang miskin? Lo kok bisa? Ini saya bilang gitu. Sampai dikasih ain itu lo kok bisa? Ain itu adalah penyakit dari penglihatan. Kamu kalau melihat kawanmu dengan penglihatan dengki, itu bisa jadi penyakit ain. Makanya kita gak boleh kalau kita lihat sesuatu yang Masya Allah menakjubkan milik kawan kita, kita harus bilang Subhanallah atau Masya Allah. Adik kamu lihat ini terus, lihat terus, pandang terus, terus, ayo terus, pandang terus. dengan pandangan dengki. Habis sudah yang dipandang tadi. Besok ono wis gak iso mlaku paling. Karena penyakit ain. Ini banyak. Jadi ini orang kaya penuh dengan harta malah iri, malah dengki kepada orang yang miskin. Bahkan ditimpai ain. Asariyul ladzi indahu alhum, si kaya tadi yang dia memiliki segala fasilitas, punya daging, wa anwaul maakil, macam-macam makanan. Fana qad muni'a min aktsariha, qad muni'a. Di mana makanan-makanan tadi dia telah dilarang dari kebanyakannya. Yusibu dalikal fakiro sahibal khubz, mengenai dengan penyakit ain kepada si fakir tadi, si pemilik roti tadi. Lima yaro indahu min sihah, kenapa? Apa sebab irinya? Karena melihat si gelandangan tadi kok sehat, aku pengen seperti itu, padahal dia punya segalanya dari perhiasan dunia itu, ya ikhwan. Jadi ini adalah kisah nyata yang disebutkan oleh Syekh Yahya Hafidzahullah Ta'ala. Terkadang orang kaya memiliki segalanya, malah dengki, malah iri, bahkan menimpai ain kepada orang si miskin gelandangan yang hidup penuh bahagia. Orang yang paling bahagia siapa? Wong edan di dalan-dalan iku guyang, guyu joget sendiri kadang. Enggak ada beban, enggak ada pikiran, enggak ada luka, enggak ada semuanya, wis los. Mau seperti itu? Jangan kalau seperti itu. Intinya kadang orang gelandangan itu kadang bahagia sekali hidupnya. Kebahagiaan itu dalam hati. Kebahagiaan itu di dalam hati. Harta itu enggak bisa dipakai untuk membeli kebahagiaan. Harta itu enggak bisa dipakai untuk membeli kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya bisa dibeli dengan hati yang qanaah. Hiyal qanaatu la tardo biha badala. Fiha sa'adatu wa fiha rohatul badani. Undur liman malakat dunya bi'ajma'iha. Hal roha minha bighairil qutni wal kafani. Karena itu kebahagiaan enggak bisa dibeli dengan harta, enggak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan hanya bisa dibeli dengan hati yang qanaah. Selalu merasa cukup atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atah. Itu ya kawan. Wa kaifa idza kana thariyan fajiran baghian bakhilan. Itu tadi hanya orang kaya biasa. Bagaimana kalau seandainya dia itu kaya, fajir, jahat, baghian melampaui batas, bakhilan, wis bakhil. Wah ya wis. Parah kalau sudah seperti ini. Thari, fajir, baghi, bakhil. Kalau yang orang kaya yang biasa seperti itu tadi saja mengenaskan keadaannya. Bagaimana kalau seandainya dia itu kaya tapi dia itu fajir, jahat, baghi, bakhil. Yakunu sya'nuhu kama qala Allah Ta'ala, keadaannya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Maka janganlah engkau tergiur dengan harta dan anak-anak mereka. Fala tujibka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah engkau merasa kagum, janganlah engkau dibuat kagum oleh harta-harta mereka dan anak-anak mereka, orang-orang munafikin, orang-orang kufar. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan harta-harta tadi supaya Allah itu mengazab, menyiksa mereka di dalam kehidupan dunia. Watazhaqu anfusuhum, dan roh-roh jiwa-jiwa mereka melayang mati dalam keadaan mereka itu kafir. Karena itu seorang mukmin tidak pantas untuk tergiur dan terpesona dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang dari perhiasan dunia. Ya ada pesona, pengen itu ya ada, tapi ya direm, ya diobati, Kita semua ada dalam diri kita, weh pengen cah punya kehidupan seperti orang-orang yang memiliki kekayaan, punya mobil yang paling bagus, punya motor yang paling bagus, punya rumah yang paling bagus, punya segala keinginan tercukupi. Kalau kita punya keinginan, sebenarnya enak kita, kita punya keinginan tinggal membayangkan, tinggal membayangkan. Kata anak-anak itu, enak epol urip iki, pengen opo-opo karek mbayang notok. Jadi gak perlu beli, gak perlu cari harta, tinggal menghalu saja, tinggal membayangkan saja. Jadi keinginan tetap ada, tapi ya seorang mukmin itu diobati, ditahan, direm. Sopo sih gak pengen? Delok motor bagus, harga miliaran. Harley yang termahal itu sekitar 2 miliar. Seperti itu, lihat apa enggak pengin. Mobil Bugatti Chiron harganya sampai ratusan miliar, apa enggak pengin seperti itu? Pengin. Siapa yang enggak pengin? Rumah yang bagus, yang mega, ada kolam renangnya. Ya pengin, semua orang pengin. Tapi seorang mukmin kan direm. Tahu bahwasanya kehidupan dunia ini cuma sementara. Siapa yang enggak pengin? Ya pengin semuanya. Tapi diobati, dibetuli, dibenahi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang, enggak usah terpesona. Fala tujibka. Jangan kamu itu kagum. Janganlah membuatmu kagum amwalum wala auladum, amwalum dijadikan fa'il. Jangan sampai harta-harta dan anak-anak mereka itu membuatmu kagum. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia ini. Para ulama berselisih pendapat, kenapa orang yang punya harta kok malah tersiksa? Jal saiki piye? Tak tanya sampean. Ayatnya dohirnya innama yuridullahu liyu'adzibahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksa mereka. Piye jajal? Orang yang dipenuhi dengan kehidupan dunia kok malah tersiksa iku lho piye? Bukankah malah enak? Pengen apa-apa beli, pengen ini tercukupi, pengen apa saja kapan saja, di mana saja tercukupi. Tapi kenapa kok tersiksa? Ayo. Apa yang jawab? Kenapa lagi kok tersisa? Bukankah malah nikmat? Pengen apa-apa langsung beli, tinggal gesek ATM, tinggal pencet. Kenapa kok di sini dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala disiksa? Nah ini. Di sini ada perbedaan tafsir para ulama. Kalau al-Imam Ibnu Katsir beliau menyebutkan beberapa pendapat para ulama, liyu'adzibahum sesuai zahirnya adalah mereka itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan zakat karena mereka uweman mek duit ya pengen tokno zakat iku uwemane pol. Tapi mereka diwajibkan oleh Islam untuk mengeluarkan zakat sehingga mereka merasa tersiksa dengan mengeluarkan zakat tadi. Tapi ini pendapat yang jauh. Al-Imam Ibnu Katsir juga membawakan tafsir dari kota ada bahwasannya ini termasuk muqaddam muakhir. Termasuk ada takdim dan takhir, ada yang perlu didahulukan dan ada yang perlu diakhirkan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu itu kagum dengan harta mereka di dunia karena Allah ingin mengadab mereka di akhirat. Dan ini dibaguskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dan juga dibaguskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Itu pendapat yang bagus, takdim dan takhir. Tapi kalau versi Al-Imam Ibnu Qayyim enggak gitu. Wis kalau sing masuk blas tafsir seperti itu. Tahu bagaimana tafsirnya Al-Imam Ibnu Qayyim? Tak kira tadi di dalam tadi saya baca kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim, kemudian baru saya lihat kalamnya Al-Imam Ibnu Katsir. Ternyata di tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir cuma ditafsirkan sedikit gitu saja. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim kalau suruh ngupas seperti ini, wah jangan tanya lagi. Kenapa manusia itu yang diberikan kemewahan dan kecintaan terhadap dunia kok malah tersiksa? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara sebab sesaknya dada yang paling besar dalam kehidupan ini adalah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan lalai dari zikir kepada Allah dan mencintai selain Allah. Barang siapa yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan disiksa dengan cinta tersebut. Jadi orang kalau mencintai sesuatu selain Allah, tersiksa dengan cintanya kepada selain Allah tadi. Inilah makna dari yu'adzibahum. Allah itu menyiksa mereka dengan cinta mereka terhadap dunia. Dengan penghambaan mereka terhadap dunia, mereka akan disiksa oleh dunia tadi. Kesiksa. Wong nek seneng sesuatu, kesiksa. Nek sampean gak pernah seneng, gak ngira ngrasakno, tapi nek wis pernah seneng ngrasakno bagaimana rasanya didera, derita dan siksa karena cinta. Rasanya seperti apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, seseorang yang mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disiksa dengan cintanya tadi. Semakin cinta maka semakin berat siksaannya sesuai dengan kadar kecintaannya. Kalau cinta dunia, kalau cinta uang, maka dia akan tersiksa dengan uang tadi. Kalau cinta kedudukan, maka dia akan disiksa dengan cintanya tadi. Pokoknya ini kaidah umum. Mencintai segala sesuatu selain Allah tanpa didasari cinta kepada Allah, tidak berada pada cinta kepada Allah, maka dia akan disiksa, disiksa dengan cintanya. Dengan tiga siksaan, kata Imam Ibnu Qayyim, dalam kehidupan dunia ini, belum di akhirat. Siksa di dunia itu ada tiga. Orang yang mencintai sesuatu maka akan disiksa dengan tiga hal. Pertama, disiksa dengan keinginan untuk menggapai dan meraih. Bagaimana ahlu dunia mereka jungkir balik di dalam mencari dan menggapai cinta mereka. Mati-matian siang malam menggapai cintanya. Itu siksaan yang pertama, yaitu disiksa ketika belum dapat. Siksaan yang kedua, ketika sudah dapat, kesiksa mana? Bagaimana dia bisa mempertahankan? Bagaimana biar itu gak hilang? Bagaimana supaya ia tidak berpisah dari kekasihnya? Mikir wedi kelangan, khawatir dia akan berpisah. Jadi siksa ketika sudah mendapatkan. Itu siksaan yang kedua. Karena seseorang yang mencintai sesuatu ketika ia bertemu, jangan kira kemudian dia senang, dia itu juga khawatir, dia akan takut berpisah. Siksaan yang ketiga, ketika yang dicintainya tadi hilang, pergi, dan segala sesuatu di dunia ini pasti akan pergi, tambah nangis mana ya, tambah sakit lagi. Kalau yang dia cari dan yang dia cintai enggak tergapai, luput dari tangannya, hilang dari kehidupannya, tambah nangis lagi. Pecinta dunia juga seperti itu. Ia tersiksa ketika mencari, tersiksa ketika mendapat, tersiksa ketika hilang dari kedua tangannya, tambah kesiksa mana. Jadi hidupnya itu cuma penuh dengan siksa. Penuh dengan siksa. Inilah tafsir Al-Imam Ibnu Qayyim terhadap ayat ini. Innama yuridullahu liyu'adzibahum. Ini maknanya ta'dzib, disiksa. Segala sesuatu yang mencintai, segala sesuatu yang dicintai selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan menyiksa. Makanya ini baru siksaan di dunia, belum siksaan di akhirat. Ini baru siksaan di dunia, disiksa dengan tiga hal tadi. Makanya dalam segala keadaan ia akan menangis. Ketika belum dapat juga menangis, ketika sudah mendapat juga nangis, ketika kehilangan juga nangis. Nangis tok isine. Fama fil ardi asqa min muhibbin wa in wajadal hawa hul wal madaki. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ini syair ini juga dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Tidak ada di bumi ini yang lebih sengsara dari seorang yang mencintai walaupun cintanya telah mendapatkan manisnya rasa. Tarahu bakian fi kulli halin, engkau akan melihatnya menangis dalam setiap keadaan. Makhafata furqatin aw listiyaqi, karena takut terpisah atau karena rindu. Fayabki in na'au syauqan ilaihim wa yabki in danau hatta khaufal firaqi. Dia akan nangis ketika dia jauh karena rindu, dan dia juga akan nangis ketika dekat karena dia takut berpisah. Fatashkhanu ainuhu indat talaqi wa tashkhanu ainuhu indal firaqi. Matanya akan terus menjadi panas tatkala bertemu tatkala berpisah juga matanya menjadi panas, nangis woy. Pecinta dunia juga seperti itu, ketika mencari dia juga akan jungkir balik mati-matian mencari dan menggapai keinginannya. Ketika sudah punya uang banyak, dia juga akan kebingungan bagaimana cara menjaga, bagaimana supaya enggak rugi, bagaimana mempertahankan bisnisnya, kesiksa terus. Apalagi ketika bisnisnya bangkrut, ketika hilang hartanya, tambah nangis maneh. Iso-iso edan. Dan saya memiliki kawan seperti itu. Ketika belum sukses, mati-matian gilek sukses. Ketika sudah sukses, bingung bagaimana cara mengembangkan, bagaimana cara mempertahankan. Ketika hilang, tambah bingung mana, tambah gak mentalak nawong tambah. Seperti itu ya kawan, kedudukan seseorang dalam kehidupan dunia ini. Makanya ketenangan hati itu ada di dalam, ketenangan jiwa itu ada di dalam hati seseorang. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, cinta di dunia ini ada dua, satunya surga, satunya neraka. Itu kata Imam Ibnul Qayyim, cinta itu ada dua, satunya itu surga, ketenangan hati, roh jiwa, kelezatan hati, dan satunya adalah neraka. Cinta yang surga adalah cinta kepada Allah. Tidak ada kata sedih, tidak ada kata gundah gulana kalau seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang neraka adalah cinta terhadap dunia. Ia akan tersiksa, ia akan menderita oleh apa yang ia sukai sesuai dengan kadar kecintaannya. Semakin cinta, tambah nemen diseksone. Kalau enggak percaya, rasakan saja. Wong cinta terhadap besi saja seperti itu kok. Pernah merasakan cinta terhadap besi? Anak-anak CB itu, cinta CB itu masyaallah ragat, pegele. Gilek duit digawe tuku barang-barang sing mahal itu masuk kesiksa. Piye carane tuku tromol yang mahal, bagaimana carane itu? Itu tak rasakno kabeh pisan. Tiga siksaan ini sudah kita rasakan semua dalam kehidupan dunia ini. Tersiksa, bagaimana tersiksa karena diperbudak dunia. Demikian kamu juga kalau mencintai wanita sama rasanya, tersiksa seperti ini juga. Wis dirasakno kabeh siksaan seperti ini. Karena itu ikhwan, jangan sampai, ini sebagai nasihat bagi kita semua, seorang mukmin hendaknya mengekang jiwanya. Kalau kita diperbudak oleh dunia, baik itu wanita atau perhiasan atau itu kedudukan, kamu akan disiksa. Siksa wis toh, disiksa teman. Itu tafsir dari Al-Imam Ibnul Qayyim tentang makna liyu'adzibahum, dan ternyata itu enggak ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu hanya dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mentafsirkan ayat ini dengan tafsiran yang sangat bagus sekali. Ini nanti insyaallah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Semoga nasihat tadi bisa bermanfaat dan berguna bagi kita. Dan saya itu kalau lebih mending memberi faedah daripada memberi nasihat. Karena itu teman kemarin yang bilang itu faedahnya selalu baru. Itu saya lebih mending memberi faedah baru daripada memberi nasihat. Karena memberi nasihat itu tanggungannya berat, tanggung jawabnya berat. Mending saya memberi maklumat baru dari orang lain, dari imam, dari ulama, bukan dari saya sendiri. Itu lebih ringan saya. Semoga faedah-faedah tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.